Jessica, bukan di diskotik. Hanya untuk kerja satu kata, biar dibilang seksi. Macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Pakai nanya silsilah, golongan darah, ningrat atau umum. Biar ortumu senang, paklimu senang, budemu senang, embahmu juga senang. Gue ikut aja cengar-cengir, mirip kebo di sawah. Pak E, Pak E, ini abad baru bukan dunia wayang. Bobok darah biru sekarang karena ketawa. Pakde, Pakde, dulu nama cinta sekarang si Madonna, dulu gadot kaca sekarang jomblo bota. Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri, gak perlu si handu, si itu harus gini meski gitu. Yeah, yeah, yeah, yeah. perempuan ini macarnya anakku. Lah piye to? Wis rambuté dowo. Padahal katon. Ana samrawut. Solone jan. Saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede. Surti Sumringa Arjunanya pulang, 3 tahun berpisah nyari dana di kota. Mereka melepas rindu di pematang sawah hingga malam selimuti desa. Cemari teja mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alat. Mirip demo memasak teja mulai berakting di depan Surti. Masang alat kontrasepsi, Surti menjarit serentak menutup matanya. Surti menangis kecewa, Arjuna berubah. Hilang Tejo yang dulu ngampung daki lugu, tapi Surti suka. Berganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin Ender. Pom pom pom pom curat, pom pom curat, pom pom curat, pom curat, pom pom pom curat, pom pom curat, pom pom curat, pom curat. Surti berlari kayak kesurupan, dan si Tejo ngelamun menahan konaknya. Dia cungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam dia bilang fuck you. Surti menangis. dendam, dia bilang fuck you. Surti menangis, Surti kecewa, Surti menangis, Surti kecewa. Apotik Pak Mahmud

memisahkan kita. Ingin ku terbang bersama angin, tapi nanti tersesat dan kau sedih. Ngurangi beban ini, ngurangi sesak ini, ngurangi rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau masih memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Mungkin tak lama lagi aku hadir di sana, atau tak lama lagi kau yang ada di sini. Yeah.